dan aku akan suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Dan siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia telah rugi dengan kerugian yang nyata, khusranan mubina. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kalimat iblis wala amurannahum wala yubattikunna adhanal an'am, yakni syaitan sudah bertekad untuk menyesatkan manusia dan menyuruh mereka untuk menggunting dan memotong telinga-telinga hewan ternak sebagai tanda bahwa hewan itu hewan yang tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih dan lain-lainnya, membuat syariat-syariat bid'ah. Dijuluki dengan bahirah, saibah, wasilah. Yang kebetulan tadi disinggung oleh imam kita. Yani berita mereka membuat bid'ah-bid'ah, yaitu bid'ah bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Khususnya pada hewan-hewan ternak, kalau sudah beranak 10 perempuan semuanya, maka induknya harus dibebaskan merdeka menjadi unta keramat. Gak boleh disembelih, gak boleh diganggu, gak boleh tidak akhir. Demikian pula pada sapi, demikian pula pada hewan lainnya. Sehingga bukan baru-baru sekarang adanya kambing keramat, sapi keramat, kerbau keramat. Sejak dulu sudah ada. Dari bisikan syaitan dan dari syariat-syariat bid'ah yang diada-adakan oleh iblis. وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ الْإِضْلَالِ, dan itu jenis penyesatan dari iblis. Yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tadi dikatakan unta baik-baik, bahkan subur melahirkan 10 anak, malah tidak boleh dimakan. Padahal halalan thayyibah. Sebaliknya, kalau kambing atau binatang tadi yang dikatakan keramat tadi mati, bangkainya boleh dimakan. Ini menghalalkan apa yang haram. Berarti tahrima ahallallah atau tahlil maharramallah. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian juga iblis berkata wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku akan suruh mereka manusia agar mereka merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, merubah ciptaan Allah itu ada dua macam. Ada merubah ciptaan Allah yang zahirah, secara zahir. Ada merubah ciptaan Allah secara batin. Taghyir, taghyir khalqallah, khilqatullah. Ada dua macam, taghyir secara zahir dan taghyir secara batin. Kalau merubah ciptaan Allah secara zahir, seperti mencabut bulu alisnya diganti pensil, itu kebodohan. Allah ciptakan baik-baik, dibuang dan diganti dengan pensil yang kena hujan hilang. Atau mentato kulit baik-baik, Allah ciptakan mulus, dirubah, diberi tato dalam bentuk yang begini dan yang begitu. Apakah bentuk bunga-bunga kalau perempuan, kalau laki-laki bentuk yang serem-serem, kalau jengking atau apa. Ini juga merubah ciptaan Allah. Karena itu tidak bisa hilang tato itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan la'anallah al-washimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang ditato. Wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya dan wanita-wanita yang minta dicabut bulu alisnya. Dua pihak dilaknat. Yang dicabut bulu alisnya dan juga pekerja-pekerja salonnya yang mencukurnya, yang mencabutnya juga dilaknat. Yang mentatonya dan yang ditatonya dilaknat. Dan semuanya memakai ta'ut ta'nit. Washimat wal mustawshimat namisat wal mutanamisat. Mengapa pakai ta'nit semua? Karena rata-rata sejak dulu yang merubah ciptaan Allah dengan tato, dengan mencabut bulu alisnya, dengan menjarangkan giginya, itu adalah wanita untuk mempercantik diri. Kalau ada laki-laki melakukannya, maka dia meniru wanita. Mendapatkan laknat karena perbuatan namisat dan perbuatan washimat. Plus ditambah lagi, dia dilaknat karena menyerupai perempuan, banci. Itu baru yang zahir. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana yang batin? Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun taghyirul khilqah al-batinah, merubah ciptaan Allah secara batin adalah merubah akidah. Merubah fitrah yang sudah Allah ciptakan pada manusia. Fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Fitrat Allah yang Allah sudah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Fa inna Allah ta'ala khalaqa 'ibadahu hunafa'a mafturin. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan para hamba-hambanya dalam keadaan hunafa. Hunafa adalah cenderung kepada kebenaran. Mafturin, sudah ada fitrah yang baik, yaitu tauhid. Fitrah mereka bagus, yaitu qabulil haqqi wa itharih, menerima kebenaran dan lebih memilih kebenaran. Itu aslinya manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Fajtalathum an hadzal khalqil jamil wa zayyanat lahum asyarr wasyirk wal kufur wal fusuq wal isyan. Maka setan-setan tadi menyeret mereka dari ciptaannya secara fitrah kepada perkara-perkara yang jelek. Diseret dari khalqil jamil, dari ciptaannya yang bagus, yang cenderung pada kebenaran, yang cinta pada kebenaran, menjadi suka kejelekan, suka kesyirikan, suka kekufuran, suka kefasikan, suka kemaksiatan. Dengan apa? Dengan digambarkan oleh syaitan gambaran-gambaran dusta. Dihiasi kekafiran, dihiasi kesyirikan, dihiasi kemaksiatan, maka seakan-akan indah. Akhirnya fitrah-fitrah manusia rusak. Contoh sederhana. Kalian semua yang laki-laki, malu atau tidak malu kalau kamu dikatakan perempuan? Banci. Malu apa gak malu? Hah? Malu kan? Jalannya kayak perempuan, marah kamu. Mengapa? Fitrah. Laki-laki dikatakan perempuan, malu. Gak bisa. Saya laki-laki, kan begitu. Tapi lihat sekarang, ada orang yang bangga kalau saya bisa menjadi perempuan. Laki-laki dia. Tapi bangga. Menampilkan dirinya. Betapa cantiknya saya. Padahal saya laki-laki dong. Ada apa gak ada? Itu fitrahnya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak. Malah bangga kalau dia disebut perempuan padahal dia laki-laki. Na'udzubillahi min dhalik. Rusak oleh syaitan. Perubahan penciptaan. Tadinya manusia umumnya yang laki-laki dikatakan ke perempuan-perempuanan malu. Yang perempuan dikatakan ke laki-lakian malu. Tetapi dirubah batinnya oleh syaitan. Itu taghyirul khilqah, perubahan ciptaan Allah. Secara batin. Fa inna kulla mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Walakin abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Karena setiap yang dilahirkan di atas fitrah. Tetapi bapaknya lah dan ibunya lah, dua orang tuanya lah yang yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Ada mengislamkannya? Enggak ada. Di dalam hadis tidak ada atau mengislamkannya, enggak ada. Karena Islam itu fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah di atas tauhid. Kemudian dirubah dari jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Wa nahwa dzalika mimma yughayyiruna bihi ma fatarallahu alaihi al-ibad. Dan lain-lainnya dari apa yang mereka rubah fitrah Allah yang sudah Allah jadikan padanya, min tauhidihi wa hubbihi wa ma'rifatihi, yaitu fitrah yang baik yang mengesakan Allah, mencintai Allah, mengenali Allah, mereka rubah. Faftarasathumus syayatin, diterkam oleh syaitan. Fi hadzal mawdi', di tempat tersebut. Iftiras as-sab' wadh-dhi'ab lil ghanamil munfaridah, diterkam seperti binatang buas atau serigala yang menerkam kambing-kambingnya. Khonifidina azakumullah. Lahir fitrah cenderung pada tauhid, cenderung pada kebenaran, suka kepada apa yang hak. Tiba-tiba diterkam oleh syaitan. Dan syaitan memerintahkan anak buahnya, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku suruh mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Maka dirubah, yang tadinya cenderung kepada tauhid tidak lagi, yang tadinya suka kebenaran tidak lagi, sampai pada puncaknya. Tadinya manusia rata-rata seluruhnya sama benci sama yang namanya syaitan. Iya apa iya? Benci sama setan apa enggak? Dari anak yang kecil sampai yang gede. Ih, setan, takut. Ya kan? Ya. Tapi dirubah oleh syayatin al-insi wal-jinni. Akhirnya mereka mencintai setan. Dan mereka merayakan hari setan. Kok jadi kebalik? Setan itu adalah musuh. Dan semua fitrah manusia, semuanya takut, benci, gak suka dengan yang namanya setan. Tapi kemudian mereka justru membalik fitrah itu, terus diajarkan dengan berbagai macam cerita, dongeng, film, apalagi untuk menggambarkan bahwa setan itu enggak semuanya jelek, banyak yang baik. Kemudian mereka mencintai setan. Ikhwani fillah a'azakumullah, sampai muncul agama penyembah setan. Terang-terangan anggap penyembah setan. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti fitrah yang dirubah. Kebenciannya kepada setan diganti, dirubah menjadi kecintaan pada setan. Wadzalik, yang demikian adalah taghyirul khilqah, merubah ciptaan Allah tetapi secara batin. Laula lutfullahi wa karamihi bi'ibadihil mukhlisin, kalau saja bukan karena kasih sayang Allah, kalau saja bukan kebaikan dari Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas, la jara alaihi ma jara ala haula'il maftunin, niscaya mereka seluruhnya akan tertimpa apa yang telah menimpa orang-orang yang maftun, orang-orang yang sudah kena fitnah. Wa hadha alladhi jara alaihi min tawallihim an rabbihim wa fatirihim wa tawallihim li'aduwihim al-murid lahum asy-syarr min kulli wajh. Mereka-mereka yang telah ditimpa fitnah itu adalah karena sebab tawallihim an rabbihim, mereka berpaling dari Rabb mereka dan kemudian berwala mencintai musuh mereka. Al-murid lahum asy-syarr, yang menghendaki dari mereka kejelekan. Fakhasirud dunya wal akhirah, orang yang seperti ini rugi dunia akhirat, dari Allah menjauh, menjauh, menjauh. Kepada musuhnya yaitu syaitan mendekat, mendekat, mendekat. Waraja'u bil khaybah was-safhatil khasirah, akhirnya mereka kembali dalam keadaan rugi, tangan kosong, tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dan itu yang Allah katakan pada kalimat selanjutnya dari ayat yang sedang kita baca. Apa kalimat selanjutnya? Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang mengambil syaitan sebagai teman dekatnya, siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Khusranan mubina. Wa ayy khasara wa abyan khasara wa a'zam mimman khasira dinahu wa dunyahu wa awbaqathu ma'asihi wa khatayahu. Kerugian yang mana yang lebih besar, kerugian yang mana yang lebih dahsyat, kerugian yang mana yang lebih jelas daripada kerugian orang yang ruginya dunianya dan akhiratnya sekaligus. Asalnya menyenangi kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian dinasehati, kamu jangan terbawa oleh syaitan. Bukan kemudian meninggalkan dosanya, tapi berkata, biarin aja, kita happy-happy sama syaitan katanya. Mulailah mereka bikin tempat untuk hura-hura, untuk maksiat, untuk minum khamr, untuk zina, untuk segala macam maksiat. Mereka kasih nama. Namanya pintu iblis. Atau setan. Ini dan setan itu, semuanya. Pokoknya yang serem-serem, yang semuanya ke setan. Kumpulan setan. klub setan. Kaosnya, gambarnya setan. Benderanya setan. Lagunya setan. Kata-kata di lagunya, wahai setan, kami penyembahmu. Pernah dengar itu? Hampir semua klub-klub mereka seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik, dari mulai maksiat sampai akidah, sampai kemudian benar-benar beribadah kepada setan. Ikhwanu billahi na'udzukumullah, apakah ada kerugian yang lebih besar dari kerugian orang tersebut? Bagaimana hidupnya di dunia? Tahu kamu, akhir dari keadaan mereka yang tadi katanya happy-happy di tempat klub setan tadi, tahu? Wallahi bukan rahasia lagi. Pagi harinya ada yang mati overdosis, ada yang tidur di pinggir jalan. Ini punya mobil dia, tapi tidur di trotoar. Sudah tidak bisa menguasai dirinya lagi, jatuh pingsan di selokan. Terhina, direndahkan, ditendang sama orang agar jangan ngalangi jalan. Ah, ini orang mabuk, kesiangan. Ditendang, seret pakai kakinya untuk lewat. Terhina sekali, rendah. Itu dunia, belum lagi akhirat nanti. Akan diazab dengan azaban sarmadi. Tau sarmadi, kekal. Lihat kata Syekh Sa'di rahimahullah. Fahasala lahu syaqa al-abadi. Akhirnya tertimpa kesengsaraan abadi terus menerus. Wafatahun na'im as-sarmadi. Dan terhalang untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal. Kama anna man tawalla maulahu wa athara ridahu rabiha kullar ribah. Sebagaimana sebaliknya, yang berwala kepada Allah, kepada maulanya, wa athara ridahu, dan lebih memilih keridhaan Allah, dia akan untung kullar ribah, dengan segala keberuntungan dunia dan akhirat. Wa aflah kullal falah, dan pasti akan mendapatkan kebahagiaan sesempurna-sempurna kebahagiaan. Wa faza bi sa'adatid darain, dan akan menang mendapatkan kebahagiaan ad-daraini, darud dunya wa darul akhirah. Akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa asbaha qarirul ain, dan dia akan menjadi tenteram hidupnya. Allahumma fala mani'a lima a'tait, ya Allah, jangan halangi kebaikan apa yang kau berikan pada kami. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi apa yang kau beri, dan tidak akan ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Ai ba'da syaitan ya'idu syaitan man yas'a fi idlalihim wal wa'd yashmul hatta al wa'id. Kemudian ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya dalam ayat ini, kata Allah, wa ya'iduhum, bighairi waw, tanpa waw, ya'iduhum wa yumannihim, ya'iduhum wa yumannihim, memberikan janji dan memberikan angan-angan. Kalimat janji, wa'ad, yashmulul wa'id. Wa'ad itu termasuk khair wa syar. Dalam bahasa Arab, kalimat menjanjikan bisa menjanjikan kebaikan, bisa menjanjikan kejelekan. Menjanjikan kebaikan diterjemahkan janji. Kalau menjanjikan kejelekan diterjemahkan ancaman. Wa'id. Maka kata Syekh Sa'di, ya'idus syaitan. Setan tadi memberikan janji-janji dan memberikan ancaman-ancaman. Wa yas'a fi idlalihim, berupaya untuk menyesatkan manusia. Wal wa'd yashmul hatta al wa'id, dan yang namanya janji dalam bahasa Arab mencakup ancaman. Kalau kamu begini, kamu akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan ini wa'ad. Dan juga termasuk di dalamnya, kalau kamu tidak mau mengikuti aku, kamu akan sengsara selamanya, kamu akan rugi, kamu akan dihinakan, kamu akan ini wa'id. Itu ancaman-ancaman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayat lainnya, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran, kemiskinan. Masuk yang mana? Wa'ad atau wa'id? Hah? Wa'id. Ancaman. Nanti miskin loh. Nanti sengsara loh, nanti fakir kamu. Kalau duduknya di pondok pesantren belajar, mau jadi apa? Mau kerja apa nanti? Kamu jadi fukara, jadi miskin. Coba kamu kuliah, mempelajari ilmu-ilmu, kamu akan jadi ini, jadi itu, kamu akan kaya raya. Berarti mengancam tulabul ilmi dengan kemiskinan. Itu kata Allah, asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kemiskinan-kemiskinan. Yani mengancam. Fa innahu ya'iduhum idza anfaqu fi sabilillah iftaqaru. Yani syaitan menggambarkan siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah nanti jadi miskin. Semua yang berjuang di jalan Allah nanti jadi miskin. Wa yukhawifuhum idza jahadu, menakut-nakuti mereka kalau mereka berjihad bil qatli, bahwa mereka akan terbunuh. Nanti kamu akan terbunuh, kamu akan mati, istrimu akan dinikahi orang lain, anak-anakmu tersebar, warisanmu akan dibagi, dan seterusnya. Padahal perang mati, tidak perang mati, dan ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Perang tetap tanggal segitu, tidak perang juga tetap tanggal segitu ajalnya, tidak berubah. Malah kalau ajalnya akan tiba, lebih beruntung kalau dia dalam perang fisabilillah, matinya syahid. Kalau tidak ikut, tetap mati di tanggal yang sama, tetapi tidak syahid. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini menggambarkan bahwa yang namanya wa'ada ya'idu, termasuk di dalamnya ancaman, bukan hanya janji. Menjanjikan kebaikan, menjanjikan keburukan, itu dikatakan wa'ada ya'idu. Dalilnya ayat ini, asyaitan ya'idukumul faqra, padahal faqra itu kejelekan. Demikian pula dalam ayat lain, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah, itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Yukhawifuhum inda isari mardhatillah, menakut-nakuti mereka kalau mereka memilih ketaatan kepada Allah, memilih untuk taat kepada Allah, memilih mencari keridhaan Allah. Digambarkan, kamu nanti begini loh, nanti begitu loh, ditakut-takuti. Bikulli ma yumkin wa ma la yumkin, dengan sesuatu yang memungkinkan atau sesuatu yang sesungguhnya tidak mungkin. Mimma yudkhiluhu fi uqulihim, apa-apa yang bisa dimasukkan ke akal-akal mereka oleh syaitan, hatta yaksalu, hingga mereka malas untuk beribadah, malas untuk talabul ilmi, malas untuk berbuat baik, karena digambarkan oleh syaitan dengan gambaran-gambaran yang jelek, ditakut-takuti dengan segala macam perkara. Demikian pula sebaliknya, mengajak kepada kejelekan dengan diiming-iming kebaikan besar. Ini namanya angan-angan. Bahasa Arabnya umniyah. Oleh karena itu Allah katakan wayumannihim, ya'iduhum, yang ini. Yang kedua, wayumannihim, wayumannihim, dan memberikan angan-angan. Kalau engkau ikut maksiat ini, kamu akan merasakan kebahagiaan yang belum pernah kamu rasakan. Kalau kamu cicip sedikit saja narkoba ini, kamu akan merasakan terbang ke langit. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Angan-angan. Padahal setelah dicoba, keracunan mati. Pernah dengar? Anak-anak muda mati karena oplosan. Kecanduan khomer, tidak bisa beli khomer. Akhirnya ngoplos. Tahu ngoplos? Nyampur-nyampur. Beli bensin, campur spiritus, campur kecap, campur obat batuk. Katanya bisa mabuk. Diminum oleh mereka, mati 13 orang. Di Semarang mati 7 orang. Di Jakarta mati sekian orang. Na'udzubillah. Mati dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan zalim linafsihi. Sebaliknya, kalau kebaikan digambarkan dengan berbagai macam kejelekan, tapi kemaksiatan diberi angan-angan. Wa kadzalika yumannihimul amaniyil batilah. Demikian pula syaitan tadi memberikan angan-angan kosong, angan-angan dusta. Wahia inda tahqiq, padahal pada kenyataannya kasarab, pada kenyataannya seperti fata morgana. Fata morgana itu kalau engkau di padang pasir yang tandus, terlihat di kejauhan seperti air. Kamu dekati, enggak ada air. Di ujungnya kelihatan ada air. Kamu datangi, enggak ada. Terus kamu mengejar. Semakin lelah, semakin haus, semakin kering tenggorokan, air tidak pernah didapat. Sampai mati kehausan. Alladzi la haqiqata lahu. Fata morgana itu hanya terlihat seperti air, padahal enggak ada hakikatnya. Wa li hadza qala wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Oleh karena itu Allah berfirman, dan tidaklah syaitan menjanjikan kecuali janji-janji palsu. Tidaklah syaitan mengancam kecuali ancaman-ancaman palsu. Ulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah di neraka jahannam. Ay manin qada li syaitan wa a'rada an rabbih. Yani siapa yang terikat, terbawa oleh syaitan dan berpaling dari Rabbnya, maka tempatnya adalah di neraka. Neraka jahannam. Wasara min atba' iblis. Jadilah mereka pengikut-pengikut iblis. Wa hizbih, hizbu syaitan. Mustaqirruhum atau mustaqirruhum an-nar. Tempat mereka adalah neraka. Wala yajiduna anha mahisa. Dan mereka tidak akan mendapati tempat lari. Tidak akan mendapati tempat menghindar. Ay mukhlasan wala malja'an. Tidak mendapatkan jalan keluar. Tidak mendapatkan jalan berlindung. Tidak akan mendapatkan jalan untuk menyelamatkan diri. Balhum khaliduna fiha abadal abadi. Bahkan mereka akan kekal di dalamnya terus menerus selama lamanya. Walima baina ma'alil asqiya awliya'i syaitan dzakara ma'al su'ada wa awliya'ihi faqala. Dan ketika Allah menceritakan tempatnya syaitan dan anak buahnya di neraka jahannam, maka ayat berikutnya Allah menceritakan tempatnya orang-orang baik, tempatnya orang-orang yang berbahagia, yaitu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini janji Allah yang pasti benar. Wa'dallahi haqqa. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang paling benar dari Allah ucapannya. Siapa yang ucapan yang paling benar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Apakah dikatakan menyerupai perempuan orang yang mewarnai ubannya? Sudah dijawab di kajian hari Ahad. Siapa yang lupa, murojaah kembali. Apa jawabannya di hari Ahad? Ketika bicara tentang masalah tasyabbuh, Rasulullah SAW bahkan menyuruh, rubahlah warna ubanmu. Disuruh. Rubahlah warna ubanmu dengan pacar, dengan henna. Tetapi warna yang lebih terang lebih afdal. Jadi kalau warnanya coklat tua dekat hitam itu jelek. Coklat muda lebih bagus. Lebih terang lagi merah di bawahnya. Lebih terang lagi oranye lebih bagus lagi. Kemudian kuning lebih bagus lagi. Nabi menyatakan hadza khairun min hadza. Lihat yang lebih terang lagi, hadza khairun min hadza. Yang ini lebih baik daripada yang itu. Baik, sehingga tidak menyerupai perempuan, bahkan sunnah. Apa Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara taubat kepada Allah agar kita tahu bahwa taubat kita telah diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Taubat saja dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syarat taubat, tetapi tetap kita tidak bisa memastikan apakah diterima atau tidak diterima. Berharap sajalah, berdoa meminta agar diampuni dengan harap-harap cemas. Harap-harap cemas artinya khawatir, jangan-jangan tidak diterima, tapi berharap agar diterima. Itu hidupnya seorang mukmin. Tidak yakin pasti saya diampuni, tidak. Tetapi tidak putus asa. Wah, saya tidak diampuni, tidak juga. Tapi terus berharap, berharap, berharap, berharap. Kapan yakinnya mereka orang beriman? Nanti kalau sudah mendapatkan keriduan Allah yaumul qiyamah dan mendapatkan jannah, baru dia yakin bahwa dia mendapatkan dari Allah ampunan dan rahmat. Kalau dunia semuanya dalam keadaan cemas, itu orang yang beriman. Apakah ibadahnya diterima? Tidak yakin. Berharap, berharap, berharap, tapi tidak yakin. Apakah dosanya sudah diampuni? Berharap, berharap, berharap, tapi tetap tidak yakin. Itulah kehidupan orang beriman. Harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambah takut kepada Allah, bertambah ibadah kepada Allah, tetapi untuk memastikan tidak, hingga bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, baru mereka yakin. Maka dikatakan qulubuhum wajilun, kata Allah, hati mereka selalu ketakutan. Bukan ketakutan karena dosa, tapi sudah beramal saleh, khawatir tidak diterima. Itu orang beriman. Barakallahu fikum, wassalatu wassalamu ala afiyah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.